Ustaz, kegiatan apa saja yang perlu kita lakukan untuk dapat menguatkan ukhuwah Islamiyah? Salat berjamaah. Itu yang pertama. Salat berjamaah kalau dijaga, masya Allah. Yang kedua, berikan hak-hak saudaramu. Apa haknya? Ya, enam yang disebutkan nama Nabi SAW. Idza laqitahu fasallim alaihi. Ini kegiatan. Kau berjumpa, salam. Kita kan salam sama yang kenal jemaah-jemaah. Kita di masjid nanti lihat antum. Antum cuma salam sama yang kenal. Enggak kenal? Assalamualaikum, dia muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Assalamualaikum. Dan tawarin lagi mampir ke rumah. Antum assalamualaikum, itu hak dia. Assalamualaikum. Ini ukhuwah, syufu. Kata Nabi SAW, la tadkhulul jannah hatta tahab. Kalian tidak, hatta tu'min. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syaratnya iman. Wala tu'minu hatta tahab. Kalian tidak akan mencapai tingkatan iman kecuali kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak kalian aku kasih tahu amalan yang kalau kalian lakukan, kakukan, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Do. Idza laqita fa sallim alaihi. Yang kedua, wa idza marida fa'udhu. Kalau sakit dikunjungi. Kita nih kalau sahib yang sakit itu miskin, aduh afwan, ana lagi ada urusan. Coba yang sakit orang kaya, ngantri yang ngunjungin jemaah. Ini ukhuwah yang perlu diperbaiki. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau diundang, khususnya undang pernikahan, kau wajib mendatanginya. Ini kewajiban kalau tidak butuh safar jemaah. Kalau mak menjelaskan, kalau butuh safar keluar kota maka tidak wajib. Tapi kalau tidak butuh safar dan kau tidak ada halangan, kau datang. Selama tempat itu tidak ada kemaksiatan umpamanya. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammitu. Kalau dia bersin dan dia mengatakan alhamdulillah, doakan dia. Kita di warung mamanya ada satu bersin mengatakan alhamdulillah, kau katakan yarhamukallah. Itu hadiah. Ini sampai ada seorang alim ulama lagi di danau atau di laut, dia lagi mancing. Dia dengar ada yang mengatakan yang bersin dan mengatakan alhamdulillah di pesisir. Dia dayung itu kapalnya coba. Sampai ke pesisir cuma untuk mengatakan yarhamukallah. Kata sohibnya, engkau dayung dari sana cuma untuk mengatakan yarhamukallah. Iya, siapa tahu doanya dia mustajab. Ketika dia mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Oh jamaah, ini ukhuwah yang dijaga. Kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ringan. Kemudian wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat sama engkau, kasih dia nasihat. Sebenarnya Islam itu tidak kenal penipuan. Kenapa? Karena man ghasyana falaysa minna. Kata Nabi SAW, yang menipu bukan dari umat Islam. Jadi Islam itu sebenarnya tidak kenal dengan penipuan. Ini dalam hal perdagangan, jual beli, apapun, saudara kita minta nasihat. Mas, saya mau beli tablet, mas. Ini gimana tabletnya? Nggak ada di Bali yang lebih bagus dari ini. Anda kasih harga murah. Bohong dia. Banyak yang lebih bagus. Cuma dia kepingin. Sebagian orang temannya datang, dia kenal sama sahibnya. Kenal sama sahibnya, datang mau beli motor, mamanya dia jual motor bekas, sahibnya datang. Mas, aku mau beli motor, kok tertarik sama yang ini, mas, kata dia. Oh, jangan, enggak bagus barangnya. Nanti kalau aku dapat yang bagus, aku kabarin. Masya Allah, jazakallah khair. Kok orang yang baik, masya Allah. Datang orang kedua enggak kenal. Mas, gimana motor ini? Masya Allah. Baru sah. Karena dia kenal. Padahal innamal mu'minuna ikhwah, kita tuh saudara. Kenal gak kenal saudara. Dia minta nasihat, tanya sama kau gimana motornya ini. Kalau jelek, katakan jelek. Ini motornya kurang bagus, tapi harganya miring. Kau tahu seperti itu. Mungkin harus diperbaikin ini dan itunya. Itu nasihat. Itu ukhuwah akan terjaga jemaah. Banyak orang jual bawang, jual kentang. Masya Allah, atasnya itu bagus-bagus. Sampai rumah bawahnya kecil. Dia merasa muslim. Laisa minna. Man ghasya fa laisa minna. Yang nipu bukan dari keluarga kami. Karena apa? Hak seorang muslim itu kau harus kasih nasihat. Kau tahu dia butuh, kau kasih nasihat. Kemudian wa idza mata fasyayyu, kalau dia mati antarkan ke jenazah, antarkan jenazah. Dan ini perlu jamaah, mengantarkan jenazah orang meninggal, apalagi mensolatin dia dapat pahala apa? Jamaah anak kok udah capek jamaah, terakhir sudah itu jamaah. Baik. Mengantarkan jenazah di sebagian negeri jamaah, itu solat jenazah dikasih amplop. Iya. Di beberapa daerah kota besar ya, Jakarta itu ada teman masya Allah. Cerita teman nih, ada salah satu teman ngaji kita saat meninggal dunia, itu masjidnya full yang nyolatin. Itu orang tetangga-tetangga masjid, masya Allah, orang kaya dari mana yang meninggal ini tadi? Karena menurut dia, dia akan bayar setiap orang yang sholat. Jadi kalau orang kaya yang nyolatin semakin banyak. Padahal tidak, itu hak saudara kita. Kau antarkan dia, kau sholatin dia, kau akan mendapatkan pahala. Pahala apa? Masya Allah, anak dapat baik. Ini tadi yang anak sampaikan, anak lupa bait yang disampaikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan ta'ammadni binushika fin firadi wa jannibni nasiha fil jama'a fa innan nusha bainan nasi naw'un min at-tawbihi la ard istima'a wa in wa idha wa idh khalaftani wa in khalaftani wa asayta amri wa asayta qawli fala tajza idha lam tu'ta. Yang artinya kau kasih nasihat aku ketika aku sendirian, hindari memberikan nasihat kepada aku di depan jamaah. Sesungguhnya memberikan nasihat di depan orang itu salah satu bentuk pelecehan dan aku tidak akan ridho mendengarkannya. Kalau engkau tidak nurut sama aku dan engkau bermaksiatnya, kau durhaka atas apa yang aku minta kepadamu, maka kau jangan marah kalau aku tidak mendengarkan nasihat. Tuh kayak gitu jamaah. Ini ucapan siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Baik.